السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati, bab yang ke-19, hadis Jabir yang panjang dan kisah Abul Yasar. Dan sekarang kita hadisnya diriwayatkan oleh Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samid rahimahumallah wa radiyan jaddihi Ubadah ibn al-Samid. Wa dan hadis sekarang adalah hadis yang kelima dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqulu al-imam Muslim rahimahullahu taala dzakara hadis Jabir fihi sirna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما، فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها. Ubadah ibn al-Walid rahimahumallah, Ubadah ini anak, sementara Walid ayahnya, dan kedua-duanya dari generasi tabi'in. Melanjutkan perjalanan cerita perjalanan menuntut ilmu mereka berdua, yaitu dia dan ayahnya Walid ibn Ubadah. Dan mereka, dan melanjutkan riwayat yang ia dapatkan dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Di sini Jabir bercerita, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ya, wa kana qutu kulli rajulin minna makanan, ya makanan apa yang menghilangkan rasa lapar, ya setiap dari kami, setiap orang dari kami, fi kulli yaumin, untuk setiap harinya, tamratan. Jadi setiap hari dibagikan kepada setiap orang dari rombongan ini atau pasukan ini satu butir kurma. Makanan satu hari satu butir kurma. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, kalau kita kan tiga kali sehari semalam makan, sementara untuk satu hari itu setiap pasukan diberi satu butir kurma. Karena jumlah kurma yang tidak, yang tentu tidak mencukupi, bagaimana caranya mereka menggunakan satu butir kurma ini untuk dimakan. Kata Jabir, fakana yamassuha, adalah dia mengisapnya. Ya, jadi bukan dikunyah, tapi dimasukkan ke mulut, kemudian di kayak makan permen. Ya, kayak makan permen. Fakana yamassuha thumma yasurruha fi thawbih. Kemudian dia memana yasurru. Ini terjemahannya pada halaman berapa? 7, 8. Ya. Kami berjalan bersama Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW di mana makanan masing-masing kita untuk setiap harinya adalah satu butir kurma. Ya. Beliau di sini bukan Nabi ya. Beliau mengisap kurma tersebut kemudian mengikatnya lagi pada bajunya. Ini beliau di sini setiap yang mendapatkan satu butir kurma tadi. Jadi caranya agar kurma itu tidak langsung habis, ya, dilakukan seperti makan permen. Ya. Jadi setelah terasa manisnya bercampur air ludah, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian di bungkus dengan ujung baju, ujung pakaian. Ya. Fakana yamassuha thumma yasurruha fi thawbihi. Wa kunna nakhtabitu. Ya. Sedangkan kami wa kunna nakhtabitu bikisiyina. Memukul pohon dengan busur kami, ya, dipukulkan ke dahan-dahan pohon busur panah, ya. Kemudian wanakulu, dan kami makan daun-daun yang jatuh, ya. Jadi untuk kurma tadi rasa manis yang masuk. Nah, kemudian untuk menambahkan isi perut, yaitu daun-daun kayu, dengan cara memilih mana yang jatuh ketika dipukulkan busur panah ke dahannya, ya, untuk dimakan. Ya. Wa na'kulu hatta qarihat asdaquna, sampai kerongkongan kami luka-luka. Ya, karena makan daun kayu bisa jadi keras. Biasanya kalau yang dipukulkan yang jatuh yang masih muda atau yang ya, yang kering. Kalau dipetik ya itu mungkin kita memilihnya, tetapi mereka mungkin karena tinggi dan caranya adalah dipukulkan ke dahannya busur panah, yang jatuh itu yang diambil untuk dikunyah-kunyah. Karena tadi kan yang masuk campuran manisnya kurma dengan air liur, air tidak juga tidak banyak, ya. Sehingga dengan makan daun-daun yang jatuh tadi kerongkongan kami luka-luka. Dan ini kita juga dapatkan dari cerita Utbah bin Ghazwan, ya. Kemudian sahabat yang lain bahwa mereka Sa'ad bin Abi Waqqas juga bercerita cerita yang sama, bahwa mereka kekurangan makanan dan yang bisa mereka makan daripada lapar daun-daun. Yang daun-daun itu ketika dikunyah kemudian ditelan, karena tidak ada air untuk memasukkan ke dalam. Air juga sedikit. Jadi dorongan air liur itulah yang memasukkan daun yang dikunyah-kunyah tadi, sehingga membuat kerongkongan lain rasanya, ya. Bisa jadi luka. Itu yang diungkapkan oleh Jabir di sini. Qarihat asdaquna. Fa'uqsimu. Ya. Ukhti'aha rajulun minna yawman. Fantalaqna bihi nan'ashuhu. Saya bersumpah. Ya. Pada suatu hari salah seorang yang terlewat fa'uqsimu ukhti'aha rajulun minna yawman fantalaqna bihi nan'ashuhu fashahidna annahu lam yu'taha fa'utiyaha faqama fa'akhazaha. Maksudnya saya pastikan ya, dengan kata-kata sumpah bahwa ada seseorang dari mereka dari pasukan ini suatu hari ya tidak mendapatkan ya, pembagian yang satu butir tadi dan dia apa sakit jatuh sakit fantalaqna bihi nan ashuhu maka kami berangkat untuk merawatnya atau untuk mengurusinya fasyahidna dan kami bersaksi annahu lam yu'taha bahwa dia tidak belum mendapatkan dia maksudnya sebutir kurma fa'utiyaha lalu dia diberikan faqama fa'akhadhaha maka dia berdiri lalu mengambilnya. Ini cerita dari hadis Jabir tentang keadaan mereka bersama Nabi SAW yang kekurangan makanan ya. Sampai hanya bisa mendapatkan setiap hari satu butir kurma kemudian mereka tambahkan dengan memakan daun-daun ya. Ini terjemahan saya tidak terlalu bisa memahaminya. Pada suatu hari salah seorang yang terlewat ya, yang terlewatkan yang tidak mendapatkan jatah hingga tidak mendapatkan jatah kurma diminta bersumpah bahwa ia belum mendapatkannya. Kami pun mengangkatnya dan memberi kesaksian bahwa ia belum mengambil jatah kurmanya. Jatah kurma itu lalu diberikan kepadanya dan dia pun mengambilnya. Bayangkan bagaimana berhati-hatinya tukang membagikan kurma ini agar tidak cepat habis. Perjalanan masih panjang sementara kurma persediaannya sudah berkurang. Makanya dikhawatirkan yang mengambil lebih dari jatahnya per hari. Makanya datang seseorang yang dia dituntut untuk bersumpah bahwa dia belum dapat. Bukan karena bakhil tapi karena memang kehati-hatian untuk membagikan makanan yang tersedia. Wallahu a'lam. Madza qala An-Nawawi? Qawlu ukhti'aha ay fatathu wa ma'nahu annahu kana lit-tamri qasimun yaqsimuhu bainahum fayu'ti kulla insan tamratan kulla yawmin faqasama fi ba'd al-ayyam wa nasiya insanan falam yu'tahu ثمرته وظن أنه أعطاه فتنازع في ذلك وشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة ومعنى ننعشه نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. Jadi maksud dari kasus tadi adalah ketika tukang bagi ini karena pasukan banyak tukang bagi ini membagi per hari dia merasa sudah memberi seseorang, ya. Tetapi orang tadi mengaku tidak mendapatkan, sehingga terjadilah pertengkaran, ya, di antara mereka berdua sampai Jabir dan kawan-kawannya bersaksi bahwa dia belum menerima. Dan bukti yang lain bahwa dia dalam kondisi sangat lemah karena kelaparan, sehingga mereka terpaksa menggotongnya. Dan ketika dia mendapatkan barulah dia bisa berdiri karena ada makanan. Subhanallah, ini kondisi yang sangat menyedihkan. Mendengar cerita saja ini sudah luar biasa. Dan ini yang diceritakan oleh mereka kepada kita bahwa berat perjuangan generasi-generasi pertama umat ini untuk mempertahankan iman, untuk menegakkan agama, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر رضي الله عنه: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد: فيتبعد. فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. Ya, itu hadis yang keenam yang diriwayatkan oleh Utbah bin Al-Walid dan ayahnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir melanjutkan cerita ya kebersamaannya dengan Nabi. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam perjalanan bersama Nabi, hatta nazalna wadiyan afyah, sampai kami singgah di sebuah lembah yang luas ya, lembah yang luas, dataran yang luas. Fa dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajata, maka Nabi SAW pergi menunaikan hajatnya, buang air. Fattaba'tuhu bi'idawatin min ma, kata Jabir, saya ikuti, iringi Nabi membawa sebejana air. Membawa air dengan di dalam sebuah tempat. Fanadhara Rasulullah SAW falam yara syai'an yastatiru bih, Nabi SAW lihat-lihat dan dia tidak mendapatkan sesuatu untuk pembatas atau penutup. Ya, inilah tuntunan Nabi ketika buang hajat. Yang pertama, bila ada di dekat dengan orang, maka mencari sarana untuk menutupinya, untuk menutupi badannya atau dirinya ketika buang hajat. Kemudian yang kedua adalah mencari tempat yang jauh dari pandangan mata. Ya. Dan ini seringkali dilakukan Nabi SAW, menjauh dari pandangan mata sehingga orang tidak lagi melihatnya buang hajat. Yang kedua, di belakang tembok ya, seperti dia masuk ke kebun misalnya yang ada pagar temboknya, di sana dia buang hajatnya. Ketika dalam kasus ini dia hendak berangkat buang hajat, dilihat-lihat tidak ada tempat untuk berlindung, ya, untuk menutup dirinya. Tidak ada pohon yang bisa berada di belakangnya agar terlindung, tertutup dari pandangan orang. Fa'idha syajaratani bisyati'il wadi. Dan dia tiba-tiba melihat atau ada terdapat dua batang pohon tetapi tidak berdekatan. Dua batang pohon ini, yang satu di pinggir lembah yang sebelah sini, yang satu di pinggir lembah yang sebelah berikutnya. Jadi tidak bisa juga untuk menutupinya. Fantalaqa Rasulullah SAW ila ihdahuma. Maka Nabi SAW pergi kepada salah satu pohon tadi. Fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha. Dia pegang salah satu dari dahan pohon tersebut. Lalu dia berkata kepada pohon itu, inqadi alayya bi'idnillah. Patuhlah kamu kepadaku dengan izin Allah. Inqadi alayya bi'idnillah. Maka fanqadat ma'ahu kalba'ir. Kalba'ir al-maghshush alladhi yusani'u qa'idahu. Maka dahan pohon tadi menunduk. Menunduk, menurunkan badannya, mengiringi Nabi atau menyesuaikan dengan tinggi Nabi, sebagaimana unta yang ditusuk hidungnya, kalba'iril maghsus, kendaraan yang ditusuk hidungnya kemudian ditarik, sapi, kerbau, kalau sudah diikat dari di hidungnya itu dibuat tempat ikatan kemudian ditarik, seperti itulah patuhnya dahan pohon tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizat Nabi. Kemudian setelah pohon yang satu itu menunduk kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pohon yang di seberangnya. Hatta atas syajaratal ukhra. Nabi mendatangi pohon yang berikutnya, yang di seberang pohon tersebut. Fa'akhadha bighusnin min aghsaniha faqalan qadi alayya bi'idnillah fanqadat ma'ah. Nah, pohon yang kedua seperti itu pula. Yang satu menunduk ke sini, yang satu menunduk ke sini. Fanqadat ma'ahu kadhalika hatta idza kana fil mansafi mimma bainahuma. Sehingga ketika di tengah-tengah antara dua lembah tersebut, la'ama bainahuma. Nabi SAW satukan antara dua pohon yang tadi menunduk, dua dahan pohon yang tadi menunduk, sehingga tertutuplah oleh dua dahan yang ada daun-daunnya tadi olehnya Nabi SAW. Faqala ta'ima alayya bi'idnillah falta'amata. Maka dua dahan tadi menyatu, kemudian membentuk sebuah pagar, sebuah hambatan, pelindung dari Nabi, untuk Nabi SAW. Ini kejadian yang diceritakan oleh Jabir. Dan Jabir menyaksikan, karena dia tadi mengiringi dari belakang. Nabi tidak tahu. Dia mengiringi, dan ini yang sering dilakukan para sahabat. Melihat Nabi pergi, mereka tahu bahwa Nabi buang hajat, maka mereka mengiringi Nabi membawa air. Untuk bersucinya Nabi SAW nantinya. Dan Jabir mengiringi dan melihat kejadian tersebut. Melihat kejadian tersebut. Qala Jabir fakharajtu uhdiru makhafata an yuhissa Rasulullah SAW biqurbi. Maka saya pergi atau melakukan usaha untuk bercepat. Uhdir di sini artinya asra. Artinya bersegera. A'du wa as'a sa'yan syadidan. Berlari. Jadi dia awalnya Nabi SAW, Jabir jauh di belakang Nabi, dan dia menyaksikan kejadian tersebut, maka dia berlari untuk mendekat kepada Nabi SAW secepatnya agar Nabi tidak mengetahui kedekatan posisi Jabir dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga kalau Nabi merasa bahwa dia dekat dengan Jabir, Nabi SAW akan lebih menjauh, ya, mencari tempat yang jauh dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Waqala Muhammad ibn Abbad fayataba'at. Ini riwayat yang lain, ganti dari atau ya sebagai ganti dari fayabta'id. Maksudnya Nabi tidak mau bila merasa ada orang dekat dengan dia buang hajat. Ya, kalau dia merasa akan semakin menjauh dari mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Jabir, padahal Jabir ingin menyaksikan apa yang terjadi pada dua dahan pohon tadi. Maka dia bersegera mendekati Nabi SAW dengan berlari agar Nabi SAW tidak menyadari kedekatannya dan masih merasa bahwa Jabir di belakangnya jauh mengiringinya. Fajalastu uhadithu nafsi, dan saya berupaya untuk berbicara, ya, maksudnya memikirkan, berbicara dalam hati. Fahanat minni laftatun, ya, fahanat minni laftatun. Mada qala huna اللغة اللفتة النظرة إلى جانب. اللفتة adalah menoleh ke samping, ya. Ya, menoleh ke samping. Maksudnya mungkin Jabir melakukan itu, menoleh ke sampingnya. Fa'idha ana bi Rasulillah SAW muqbilan. Ya, ternyata Nabi SAW sudah datang menghadap, ya, menghampiri Jabir. Fa'idha wa idha syajaratani qad iftaraqata. Dan pohon yang tadi menyatu kemudian berpisah kembali. Ya. Ini jauh, ya. Ini sangat jauh jaraknya, dan mereka tadi diperintah oleh Nabi untuk menundukkan dahan tersebut, kemudian menyatu berdua, tertutuplah Nabi, kemudian selesai. Jabir kembali melihat ke pohon tersebut, ke dahan pohon tersebut, ternyata keduanya sudah terpisah kembali. Ya, qad iftaraqata. Faqamat kullu wahidatin minhuma ala saq. Mereka kembali seperti semula, ya, di atas batang masing-masing. Faraitu Rasulullah sallam waqafa waqfatan. Saya melihat Nabi SAW berdiri, ya. Faqala bi ra'sihi hakadha wa ashara Abu Ismail bi ra'sihi yaminan wa shimalan. Ya, Nabi SAW melakukan dengan kepalanya begini, maksudnya menunduk ke kanan atau ke kiri dan ke kiri. Thumma aqbala falamma intaha ilayya, kemudian dia menghadap, dan ketika sudah sampai ke saya, kata Jabir, qala ya Jabir hal ra'aita maqami. Nabi bertanya kepada Jabir, apakah engkau melihat keadaan saya tadi? Qultu na'am ya Rasulullah, kata Jabir, iya. Qala fantalik ila syajarataini, kata Nabi, pergilah kamu ke dua pohon tadi. Faqta' min kulli wahidatin minhuma ghusnan. Potonglah dari setiap pohon tadi satu dahannya. Ya. Disuruh oleh Nabi Jabir untuk mendatangi kedua pohon yang tadi. Lalu meminta Jabir untuk memotong bagian atau dahan dari kedua pohon tersebut. Fa'aqbil bihima, bawa kedua dahan yang sudah kamu potong. Hatta idza qumta maqami, sampai ketika engkau tiba di tempat saya. Fa arsil ghusnan an yaminika wa ghusnan an yasarika, ya. Letakkanlah satu dahan di sebelah kananmu dan satu lagi di sebelah kirimu. Qala Jabir, kata Jabir, fa qumtu, maka saya pun pergi, ya. Fa akhadhtu hajaran, saya mengambil batu. Fa kasartuhu, ya. Wahasartuhu fandalaqali, saya pecah-pecahkan batu tersebut sehingga saya bisa membentuknya seperti benda tajam. Ya. Lalu saya fa'ataitu syajarataini, saya datangi kedua pohon tadi, faqata'tu min kulli wahidatin minhuma ghusnan. Ya, saya potong dari setiap pohon tersebut satu dahan, thumma aqbaltu ajurruhuma, saya datang menghadap Nabi menarik dua dahan pohon tersebut, hatta kumtu maqama Rasulullah SAW, sampai saya ke dekat atau ke tempat Nabi alaihi salatu wasallam, arsaltu ghusnan an yamini wa ghusnan an yasari, saya letakkan yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri saya, thumma lahiqtuhu, kemudian saya menghadap mendekat kepada Nabi, faqultu qad fa'altu ya Rasulullah, qad fa'altu ya Rasulullah, kata Jabir, sudah saya lakukan apa yang engkau perintah ya Rasulullah, fa'ammadha, apa alasan atau apa sebabnya engkau perintahkan saya melakukan itu? Qala inni marartu biqabraini, kata Nabi, sungguhnya saya melewati dua kubur atau dua kuburan, yu'adzabani, yang mana dua kuburan ini kedua penghuninya sedang disiksa. Ya, penghuninya sedang disiksa. Fa ahbabtu bi syafaati, dan saya ingin dengan syafaat saya ayyuraffaha anhuma, agar diringankan untuk mereka berdua, madamal ghusnani ratbain, selama dua dahan tersebut masih segar. Ya. Nah, ini alasan kenapa Nabi perintahkan Jabir untuk memotong dua dahan dari pohon tersebut dan meletakkan di dua tempat yang tadi dia berdiri. Ya. Kemudian alasannya adalah agar Nabi SAW memberikan syafaat kepada dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Ya, yang sedang disiksa. Ini hadis yang keenam. Yang pertama tentang mukjizat Nabi, yang pertama tuntunan Nabi bila mana buang hajat di tempat yang terbuka dia menjauh dari manusia. Ketika masih merasa dekat dengan manusia dia mencari penutup. Ya, dia mencari penutup, dan ketika tidak nampak penutup sementara lembah itu saja pinggir-pinggirnya, para sahabat masih nampak dari dekat Nabi SAW, maka Nabi SAW melakukan cara yang tadi agar ada penutup, yaitu dengan mukjizatnya bisa menyatukan dua dahan pohon yang terpisah jauh. Ya, disatukan dua dahan pohon yang terpisah jauh. Kemudian yang kedua adalah ditetapkannya oleh dalil ini, oleh hadis ini, adanya siksa kubur. Ya, yang mengingkari adanya siksa kubur, ini dalilnya. Nabi SAW mengabarkan bahwa dua kuburan tersebut penghuninya sedang disiksa. Dan ini juga mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa jadi masih dapat kesempatan mendapat syafaat dari Nabi. Ya. Tentu yang tadi disiksa orang yang beriman, karena orang yang tidak beriman tidak akan mungkin mendapat syafaat. Jadi yang disiksa itu orang yang beriman, dan Nabi diberitahukan oleh Allah bahwa dia sedang disiksa, dan memang siksa kubur dibukakan oleh Allah pengetahuannya untuk Nabi. Ya. Nabi SAW diberitahukan tentang siksa kubur sebagaimana Nabi diberitahukan tentang siksa neraka, tentang nikmat surga. Ya. Maka Nabi beritahukan dua kubur tadi penghuninya sedang disiksa, dan Nabi SAW memberi kepada mereka syafaat. Di sini sama sekali tidak ada dalil menancapkan atau menanam pohon di atas kubur. Sama sekali tidak. Ya. Nabi SAW meminta Jabir melakukan perbuatan tadi, yaitu menancapkan atau meletakkan dua dahan pohon yang dipotong di kuburan, dua kuburan tersebut, hanya sebagai stopwatch-nya. Ya, untuk menetapkan, memberikan sebagai waktu saja, penentuan waktu selama berapa syafaat Nabi SAW berlaku. Jadi selama apa? Selama dahan pohon tersebut masih segar. Kalau sudah kering, maka syafaat Nabi sudah tidak berlaku. Ya. Bukan karena dahan pohon tadi, orang yang dalam kubur hiringan siksanya, sama sekali tidak. Tetapi orang yang dia dalam dua kuburan tadi diringankan siksanya karena syafaat Nabi. Dan Nabi memberikan waktu syafaatnya tadi apa? Ya, dahan pohon tadi selama belum kering, maka siksa untuk mereka berdua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hal huma alladhi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yamshi bin namimah wa yastanji min bawli. Fala'alla, kemungkinan ya, bila digabungkan dengan hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW marra bi qabraini yu'adzabani. Ya. Nabi SAW mengatakan inna marra bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastanzihu aw la yastatiru min baulihi. Apakah hadis ini sama dengan hadis yang itu? Bisa jadi, ya, bisa jadi, atau bisa jadi dua kasus yang berbeda. Tetapi kemungkinan juga hadis yang sama, yaitu penyebab siksa kubur yang di dalam hadis yang tadi, yang dalam Sahih Bukhari hadis riwayat Ibnu Abbas, itu adalah mengadu domba. Ini mengadu domba di antara manusia penyebab siksa kubur. Yamshi bin namimah. Ya. Kemudian yang kedua, penyebab siksa kubur adalah tidak bersih-bersih dari buang air kecil. Tidak bersih-bersih. Artinya ketika buang air kecil, percikan kencingnya mengenai pakaiannya, mengenai badannya. Ya. Apalagi laki-laki. Atau makna yang kedua, tidak menutup diri ketika buang air kecil. Fakana yastatiru, tidak menutup diri dari pandangan orang, atau tidak menutup diri dari terkena oleh percikan air kencing. Atau tidak istinja. Masuk semuanya itu. Tidak istinja ketika buang air, terutama air buang air kecil. Ya. Banyak orang yang melalaikan ini. Apalagi laki-laki yang sekedar buang air kecil saja tetapi tidak istinja. Dan ini terancam siksa kubur. Terancam siksa kubur. Ammal akharu fala fakana la yastanzihu min baulih. Ya, jawaban saya kemungkinan kasusnya sama dan sebabnya adalah dua perbuatan tadi, atau kemungkinan yang lain kasusnya berbeda. Ya, bisa jadi yang sekarang dalam hadis kita ini tidak disebutkan sebab disiksanya oleh Nabi, dan ada yang lain-lain yang menjadi penyebab siksa kubur. Dosa-dosa yang lain selain dari menyebarkan adu domba atau tidak bersih-bersih dari buang air kecil. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya dari hadis Jabir bin Abdullah. Qal fa'atayna al-askar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jabir nadi biwadu faqultu ala wadu ألا وضوء ألا وضوء قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه قال اذهب فأتني به فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الرقب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال: يا جابر ناد من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملآ. Ini hadis tentang mukjizat Nabi yang lain ya, yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Qala fa'atainal askar. Ini cerita Walid dengan Ubadah. Maka kami perkataan Jabir radhiyallahu taala anhuma, kami datang kepada sebuah pasukan perang. Di sana Nabi SAW bersabda memanggil Jabir, "Ya Jabir, ya wahai Jabir, nadi bi wudu. Umumkanlah untuk mengumpulkan air wudu." Ya. Karena ini kekurangan air, kehabisan air malah. Makanya yang tersisa bisa jadi hanya air wudu, maka Jabir diperintah oleh Nabi untuk mengumpulkan air wudu yang tersisa. Faqultu ala wudu'a ala wudu'a ala wudu'a. Tiga kali diulang pengumumannya oleh Jabir untuk mengumpulkan air wudu. Ya. Ini perlu kita jelaskan juga wudu dengan wudu. Di sini wudu yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Sementara wudu perbuatan. Wudu pakai berbaris depan wawnya itu perbuatan berwudu. Sementara wudu atau wudu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi Nabi meminta Jabir untuk mengumumkan kepada pasukan mengumpulkan apa? Sisa air wudu. Qala qultu ya Rasulullah ma wajadtu fir raqbi min qatratin. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya tidak menemukan di pasukan ini, di rombongan ini satu tetes pun air. Ya, bayangkan benar-benar kehabisan. Untuk air wudu saja tidak ada ya. Wa kana rajulun min al-ansar yubarridu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma' fi asjabin lahu ala himaratin min jarid. Ada seorang dari Ansar yang menyediakan air untuk Nabi, yang selalu yang menyediakan untuk Nabi air di asjab, kantong ya, kantong air, tempat kantong air yang dia ikatkan di sebuah tongkat ya, yang terbuat dari pelepah kurma. Jadi di kendaraannya itu ada kantong air dari kulit ya, yang dia khususkan untuk Nabi agar dia kalau di dalam itu dia akan nanti dingin, sejuk ya. Qala faqala li intaliq ila fulani bin fulan al-ansari. Kata Nabi, jumpailah si fulan bin fulan al-ansari yang tadi tugasnya. Fanzur hal fi asjabihi min syai, coba dilihat apakah ada tersisa air di kantong yang dia sediakan untuk saya. Qala fantalaqtu ilaih, kata Jabir, saya jumpai orang tadi. Fanadartu fiha, saya lihat ke dalam kantong tadi, kantong air. Falam ajid fiha, di situ saya juga tidak menemukan air. Illa qatratan fi azla'i syajbin, ya, kecuali hanya nampak satu tetes yang di dasar kantong tadi. Ada setetes air, bukan satu genggam ya, satu tetes air di dasar kantong air tersebut. Lau anni ufriguha la syaribahu yabisu. Kalau dituangkan, maka yang bagian yang keringnya itu akan meresap di sana satu tetes. Kan begitu tuh. Kan kulit. Ya. Kalau dituangkan, dia kan di dasar. Kemudian kalau dituangkan tempatnya, maka air yang tinggal sedikit itu akan meresap ke bagian yang masih kering. Tidak bisa, tidak masuk dia ke, tidak keluar dari mulut kantong tersebut. Jadi kecuali kalau banyak. Jadi tidak bisa keluar karena bagian yang kering akan meresap air yang setetes tadi. Ini yang dikhawatirkan oleh Jabir. Fa'ataitu Rasulullah SAW, maka saya bawa kantong tadi untuk kepada Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah inni lam ajid fiha illa qatratan fi azla'i shajbin minha law anni ufriquhu la syaribahu yabisu. Ada saya dapatkan di dalam kantong itu, tapi hanya sedikit dan itu hanya satu tetes. Kalau dituangkan untuk dimasukkan ke tempat, maka dia maka yang keringnya akan menyerap air tersebut. Habis lagi tidak ada yang tidak ada yang keluar. Qala, kata Nabi, idhab fa'tini bih. Tadi belum dia bawa, lalu Nabi menintahkan pergi lagi ke sana dan bawa barang itu ke saya. Fa'ataituhu bihi. Saya bawa benda tersebut kepada Nabi dan fa'akhadahu biyadih. Nabi SAW memegangnya dengan tangannya. Faja'ala yatakallamu bi syai'in la adri mahu. Nabi SAW qomat kamit berkata sesuatu yang saya tidak tahu apa yang diucapkannya. Ya, bukan mantra ya. Ya, mungkin doa, zikir ya. La adri mahu wa yaghmizuhu bi yadayhi. Dan dia menggerak-gerakkannya dengan kedua tangannya. Ya. Thumma a'tani. Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepada saya. Faqala ya Jabir nadi bi jafnah. Ya. Kata Nabi, wahai Jabir, umumkanlah untuk membawa wadah. Kalau tadi kan kantong. Nah, ini wadah yang semacam baskom, semacam ya, semacam itulah. Faqultu ya jafnatar rakbi. Jabir mengumumkan pula untuk dikumpulkan atau dibawakan kepada mereka wadah tadi. Fa'utitu biha tuhmal. Saya datanglah yang orang yang membawa wadah tersebut. Fawadatuha baina yadayhi. Saya letakkan baskom lah kita taruh ya. Baskom tersebut di hadapan Nabi. Faqala Rasulullah SAW biyadihi fil jafnah. Nabi SAW melakukan dengan tangannya di dalam baskom tersebut hakada seperti ini. Fabasataha. Nabi SAW dibentangkannya tangan di dasar baskom. Wa farraqa baina asabi'ihi. Dia renggangkan jari-jarinya di dasar baskom ini. Ya, di dasar baskom direnggangkannya jari-jemarinya. Summa wada'aha fi qa'ril jafnah. Kemudian letakkannya di dasar baskom. Wa qala khudh ya Jabir fasubba alayya. Kata Nabi, wahai Jabir, ambil kantong tadi. Ini baskom kan. Nabi letakkan tangannya ke dasar baskom dengan jari-jari renggang kedua-duanya. Kemudian Jabir diperintah untuk mengambil apa? Kantong air yang tadi sudah dimantrai oleh Nabi. Ya, sudah dibaca-baca oleh Nabi SAW. Dan tuangkan. Kan airnya dalamnya tadi berapa? Setetes. Kemudian dipegang-pegang oleh Nabi. Kemudian dibaca sesuatu. Kemudian dibawa, dihadapkan baskom tadi. Kemudian Nabi letakkan di dalam baskom kedua tangannya. Ya. Kemudian direnggangkan jari-jemarinya. Dan Jabir diperintah untuk menuangkan. Fasubba alayya. Tuangkan isi kantong tadi ke saya. Wa qul bismillah. Dan jangan lupa baca bismillah. Fasababtu alayhi. Saya tuangkan air dalam kantong tadi. Wa qultu bismillah. Dan saya ucapkan bismillah. Faraaitul ma' yafuru min baini asabi'i Rasulullah SAW. Saya melihat air memancar dari celah-celah jari jemari Nabi. Air yang dalam kantong tidak nampak. Dia tuangkan tetapi tidak ada yang keluar. Tetapi yang keluar adalah dari jari jemari Nabi yang ada di dasar baskom. Ya. Thumma farat al-jafnah. Sehingga wadah baskom tadi penuh dengan air. Wadarat ya, hattam tala'at. Karena air kalau memancar dia akan berputar-putar. Nah, itu yang dalam baskom tersebut sama kalau kita masukkan keran atau apa namanya? Selang ke dalam baskom, nanti kalau dia mulai banyak air dalam baskom itu berputar-putar. Nah, seperti itulah saking memancarnya air dari celah-celah jari jemari Nabi dan penuhlah baskom tadi. Ya. Faqala ya Jabir, Nabi SAW katakan kepada Jabir, nadi man kana lahu jafnah, man kana lahu hajah bima'in. Ya wahai Jabir, umumkan siapapun yang butuh air datang. Ya, ini pasukan besar. Qala fa'atan nas, kata Jabir, maka berdatanganlah orang-orang. Fastaqau, akhirnya mereka mengambil air. Hatta mereka minum terutama, kemudian mengambil air, masuk memenuhi isi kentong-kentong dan wadah-wadah yang mereka bawa, tempat-tempat air yang mereka bawa, sampai mereka puas. Qala faqultu hal baqiya ahadun lahu hajah. Kata Jabir, Nabi bertanya lagi, ada tidak lagi yang tersisa yang butuh air? Ketika dikatakan tidak ada lagi, farafa'a Rasulullah SAW yadahu minal jafnah. Nabi SAW angkat tangannya dari dasar baskom tadi, wahiyya mal'a, dan baskom tersebut tetap penuh. Padahal orang satu pasukan sudah mengambil air sebanyak-banyaknya, dan air dalam baskom tidak berkurang. Ya, dan ini bukan satu kali kejadian yang seperti ini terjadi pada Nabi dan para sahabatnya. Inilah mukjizat Nabi yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Terakhir, وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر رضي الله عنه فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأكئ رأسه. Ini mukjizat yang lain. Ya. Tadi kan kekurangan makanan. Ya. Makan satu butir kurma setiap hari ditambah dengan daun-daun membuat kerongkongan, luka-luka, cerita Jabir bin Abdullah. Yang ini sama, ya, juga kelaparan. Wasakan nasu ila Rasulullah sallam al-ju'. Dalam perjalanan tersebut orang-orang mengadukan kepada Nabi kelaparan dan tidak ada makanan. Kata Nabi berdoa, asallahu an yut'imakum, semoga Allah memberi kalian makan. Ya, ini doa Nabi SAW dan dikabulkan oleh Allah doa Nabi SAW. Fa'atayna sifal bahar, kata Jabir, akhirnya kami sampai di pantai. Ya, sampai di pantai, maaf. Fazajaral bahru zajratan, fazakharal bahru zakhratan. Tiba-tiba laut itu pasang. Ya, laut itu pasang. Jadi naik airnya. Wa al-qadabah. Ternyata air yang naik itu membawa binatang. Ya, binatang. Fa'auraina ala syiqqihan nar. Ya. Fa'auraina ala syiqqihan nar. Jadi air laut tadi gelombang, kemudian pasang dan membawa seekor hewan, ikan. Ikan besar, ya. Kami hidupkan api, nyalakan api di samping ikan tersebut. Ya. Fa atbakhna wastawaina, maka kami memasak dan kami bakar, saking besarnya ikan tadi, ada yang dibakar, ada yang dimasak. Masak-masak semacam gulai, ya. Sebagiannya dibakar. Wa akalna hatta syabi'na. Akhirnya kami makan daging ikan tersebut sampai kami kekenyangan. Ya, inilah yang merupakan mukjizat Nabi. Baru saja Nabi berdoa semoga Allah memberikan kalian makan. Tiba-tiba ketika sampai di pantai ada air yang gelombang yang besar membuat air laut pasang, kemudian ternyata membawa ikan ke pantai dan mereka tinggal mengambil dagingnya dan mereka masak, mereka bakar, mereka makan dan kenyang. Belum sampai di situ ceritanya. Qala Jabir, fadakaltu ana wa fulan hatta adda khamsah. kami, saya dengan si fulan disebut nama-nama satu persatu dan mereka jumlahnya 5 orang. Masuk fi hijaji ainiha, ke lubang mata ikan tadi. Berapa orang? 5 orang. 5 orang masuk ke lubang mata dan mereka bisa bersembunyi di dalamnya. Bayangkan, baru lubang mata ikan itu. Lubang mata ikan tersebut bisa menutupi 5 orang bersembunyi di dalam lubang mata ikan yang sudah habis dagingnya. Tentunya. Ma yarana ahadun hatta kharajna, sampai kami keluar dari lubang mata ikan tersebut. Fa akhadna dila'an min adla'i, kami ambil satu dari tulang rusuknya. Ya. Fa qawwasna, kami buat dalam bentuk melengkung ke atas. Jadi ditegakkannya tulang rusuknya tadi, ikan tadi melengkung ke atas. Summa da'una, kemudian kami minta bi'a'zami rajulin fir raqbi, orang yang paling besar, paling tinggi besar dari rombongan. Wa'a'zami jamalin fir raqbi, kami pilih pula unta yang paling tinggi besar. Ya. Kemudian wa'a'zami kiflin fir raqbi, kemudian kami isi di atas punggung unta yang besar tinggi tadi barang-barang bawaan yang paling banyak. Ya, jadi unta tinggi, kemudian orang penumpangnya juga tinggi, kemudian bawaannya juga tinggi. Fadakhala tahta, lewat di bawah tulang rusuk ikan tersebut. Ya, ma yutatiu ra'sa, ia tidak membungkukkan atau membungkukkan kepalanya, tidak menundukkan kepalanya, saking besarnya tulang rusuk ikan tersebut. Ya. Nah, inilah cerita Jabir tentang mereka diberi rezeki oleh Allah dari laut, yaitu berupa ikan yang besarnya luar biasa. Ya, yang besarnya luar biasa. Kalau tadi kekurangan air, dapat mukjizat Nabi, sehingga air yang setetes bisa jadi air yang sangat banyak, sehingga mereka bisa memenuhi kembali yang tempat-tempat air mereka yang kosong, dan mereka minum, berwudu. Kemudian sekarang kekurangan makanan, Allah datangkan makanan setelah doa Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah akhir dari riwayat Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit yang ia dapatkan dari orang Ansar. Ya. Dari orang Ansar, yaitu Abu Yasar Ka'ab ibn Amr al-Ansari. Ada dua hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum, ada 8 hadis. Ada 8 hadis dibawakan dengan satu jalur di sini oleh Imam Muslim, ya. Dan sangat banyak pelajaran-pelajaran, dan hadis ini subhanallah berbagai macam manfaat dan ibrah yang bisa kita petik. Di antaranya yang sudah kita jelaskan ketika kita membahas setiap potongan dari hadis ini, yang sisanya ada tertulis, ya, saya akan tunjukkan halaman-halamannya di sini. Di antaranya halaman 794, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran berharga. 1, 2, 3, anjuran untuk mengagungkan masjid, disunahkan untuk menaburkan minyak wangi di masjid, dan seterusnya. Kemudian pada halaman 798, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Boleh melakukan gerakan-gerakan ringan dalam sholat, seperti menolehnya Nabi kepada Jabir untuk mengingatkan pakaian auratnya yang terbuka. Kemarin itu, Jabir itu kan pendek apanya kainnya, kemudian diikat tidak bisa. Akhirnya disatukan ujung, ada di ujung kain itu ada motifnya, atau ada yang lebih panjang, kemudian disatukan, kemudian ditahan oleh dagunya agar tidak jatuh. Tetapi bawahnya kan terbuka. Ya. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi dengan kerlingan mata. Jadi boleh melakukan isyarat-isyarat dalam sholat selama tidak berbicara. Selama tidak berbicara untuk mengingatkan orang. Jawab salam pun boleh, tapi dengan isyarat. Dengan isyarat tangan tanpa ada kata-kata. Kemudian makmum yang hanya seorang diri, dirinya di mana? Makmum ketika berdua, dirinya di mana? Ya, ini juga ada di halaman tersebut. Kemudian, ya, habis ya. Itu di antara beberapa faedah. Kemudian tersisa satu bab lagi dan hadisnya cukup panjang juga. Mungkin kita akan lanjutkan setelah beberapa pekan ke depan ya, insyaallah. Satu bab di kitab Az-Zuhd wa Raqa'iq, kemudian kitab yang terakhir adalah kitab Tafsir. Ya. Kitab Tafsir ada beberapa bab. Ada berapa bab? Satu bab. Kitab Tafsir juga satu, ada dua bab. Dua bab. Ya, dua bab. Bahkan tiga bab, empat bab, lima bab, enam bab, tujuh bab, delapan bab ya, delapan bab, delapan bab kitab Tafsir. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang setelah ada dua pertemuan atau dua pekan ya kita libur. Mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkannya untuk menyelesaikan kitab Sahih Muslim. Ya. Banyak yang bertanya tentang kita apa yang akan kita bahas setelah selesai kitab Sahih Muslim ini. Saya mungkin mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu setelah Sahih Muslim beliau membaca kitab Sunan An-Nasa'i, ya, Sunan An-Nasa'i. Yaitu dia dengan Sunan Abi Daud ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Kalau Sunan Abi Daud mengumpulkan riwayat sama dengan Sahih Muslim, mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dalam satu pembahasan, sementara Nasa'i kekuatannya dari sisi kekuatan hadis. Ya, kelebihannya dari sisi kekuatan hadis. Makanya beliau seperti yang beliau cerita sampaikan itu mengutamakan An-Nasa'i dari Abi Daud. Ya. An-Nasa'i dari Abi Daud. Bila mana kita ingin hadis-hadis yang kuat, maka ada di Sunan An-Nasa'i. Sementara kalau kita ingin kumpulkan riwayat yang banyak, maka terdapat di Sunan Abi Daud. Maka oleh karena itu kita insyaallah setelah Sahih Muslim ini kita selesaikan, kita lanjut ke Sunan An-Nasa'i rahimahullahu taala. Adapun Sahih Bukhari sudah ada kajian di sini tentunya, dan juga saya juga membahas di masjid yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk mengkhatamkannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan apa yang kita pelajari dari hadis Nabi bermanfaat dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.